karena fa'ilnya dalalatul ayah. An tadhharu lahu dalalatul ayati 'ala syai'in yukhalifu madhhabahu. Di antara bentuk atau contoh berdebat tentang Al-Qur'an tanpa hak adalah nampak pada seseorang pendalilan suatu ayat terhadap sesuatu yang menyelisihi mazhabnya. Jadi ada ayat yang ayat ini sebagai dalil yang membantah mazhab dia. Dia bermazhab dengan suatu mazhab atau suatu pendapat. Kemudian ada ayat yang ayat ini menyelisihi pendapat dia. Wa yahtamilu ihtimalan dha'ifan muwafaqata madhhabihi. Dan ayat ini mengandung tafsir yang lemah yang mencocoki mazhabnya. Jadi ayat ini bisa dipahami seperti ini, bisa dipahami seperti itu. Namun dia memilih hal kemungkinan tadi yang sesuai dengan mazhabnya, yang bisa diambil dari ayat ini. Fayahmiluha ala madhabihi. Sehingga dia membawa ayat ini untuk membela madhabnya atau pendapatnya. Wayunadhiru ala dhalik. Bahkan dia membantah manusia dengan menggunakan ayat ini untuk membela madhabnya. Ma'adhuhuriha lahu fi khilafi ma yaqul. Padahal nampak bagi dia di dalam ayat ini hal yang menyelisihi pendapatnya. Mahum ya? Maka orang seperti inilah yang dinamakan dengan berdebat tanpa hak, berbantah-bantahan tanpa hak tentang Al-Qur'an. Di antara contohnya, dia berpendapat dengan suatu pendapat, kemudian ada ayat yang menyelisihi pendapat dia. Namun dia membawa ayat ini dengan tafsir atau makna yang lain yang bisa dijadikan sebagai dalil yang membela mazhab dan pendapatnya. Sehingga dia membantah manusia yang menyelisihi dia dengan ayat ini. Padahal nampak bagi dia makna ayat ini menyelisihi pendapat dia. Namun karena apa? Kefanatikan terhadap suatu pendapat. Wah, ini sudah pendapat para kiai-kiai dulu. Sehingga sama sekali tidak menerima apa yang datang di dalam Al-Quran yang menyelisihi pendapat dia. Mungkin bisa dicontohkan dengan ayat yang pernah kita baca dalam pembahasan tentang wasilah ya. Apa ayatnya? Tentang wasilah. Bahwasannya orang-orang yang mereka sembah, yang mereka seru dari selain Allah, mereka sendiri apa? Mencari wasilah untuk sampai kepada Rabb mereka. Mereka gunakan ayat ini sebagai dalil apa? Bolehnya mengambil perantara. Bolehnya mengambil perantara antara makhluk dengan Allah. Sehingga dia meminta syafaat kepada perantara ini, berdoa kepada perantara ini, bahkan menyembelih untuk perantara ini, agar perantara ini menurut mereka bisa menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Mereka tafsirkan wasilah dengan perantara, ya, yaitu menjadikan perantara antara manusia atau antara makhluk dengan Allah. Padahal makna wasilah bukan seperti apa yang mereka sangka. Tidak ada satu ahli tafsir pun yang menafsirkan wasilah bermakna mengambil perantara dari makhluk untuk dijadikan perantara antara makhluk dengan Allah. Dan makna wasilah di sini adalah apa? Amalan, ketaatan, ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang mereka seru dari selain Allah, baik para nabi, para malaikat, atau para wali-wali Allah, orang-orang soleh, ya, mereka sendiri, ya, mencari wasilah kepada Allah, yaitu melaksanakan berbagai macam amal soleh, ibadah, ketaatan, untuk dapat sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sampai dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir yang benar. Jika orang tadi mengetahui tafsir yang benar ini, kemudian dia sengaja menjadikan ayat tersebut sebagai dalil untuk membela mazhabnya, pendapatnya bahwasannya wasilah itu adalah mengambil perantara dari makhluk untuk dijadikan perantara antara dia dengan Allah, ya, maka dia telah tadi berjidal, berbantah-bantahan, ya, tanpa hak. Ya. Karena jidalnya dan mira atau berdebatnya itu dalam rangka membela kebatilan. Ini diantara contoh, ya, berdebat atau berbantah-bantahan tentang Al-Quran tanpa hak, ya, di mana telah jelas bagi dia pendalilan suatu ayat yang menyelisihi madhabnya. Namun dia menggunakan ayat ini untuk membela madhabnya dengan menafsirkan dengan tafsir yang lemah atau dengan makna yang lemah. Kemudian dia mendebat orang lain untuk membela madhabnya. Padahal jelas baginya ayat itu menyelisihi apa yang menjadi pendapatnya. Mafhum ya? Telah jelas dalam Al-Quran bahwasannya orang yang menuduh zina tanpa hak, ya, tanpa ada 4 saksi, maka apa hukumannya? Dicambuk. Samanina jaldah. 80 kali cambukan. Sudah jelas ya? Maka hati-hati, ya. Jangan sampai dia mengartikan ayat ini dengan arti yang lain. Memaknakan ayat ini dengan makna yang lain. Untuk menghindari hukuman. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka sangat penting bagi kita untuk terus meminta as-sabat, kekokohan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolak hati, membolak-balik hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini penting ya, doa, terus doa. Agar kita istiqomah, sahabat, kokoh di atas kebenaran, tidak terombang ambing dengan fitnah-fitnah yang muncul. Al-khulasah, haram seseorang berdebat, berbantah-bantahan tentang Al-Quran tanpa hak. Sehingga jika seseorang tidak mengetahui tentang makna ayat, ya, katakan wallahu a'lam. Jangan sembarangan menafsirkan ayat. Karena dikhawatirkan tafsir yang dia sampaikan menyelisihi tafsir yang sebenarnya yang disampaikan oleh para ulama. Haram hukumnya berdebat tanpa hak. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa amma man la yadhharu lahu dzalik fa huwa ma'dzur. Adapun orang yang tidak nampak bahwasannya ayat ini menyelisih pendapat dia, enggak nampak bagi dia, artinya dia enggak sengaja melakukannya, belum nampak bagi dia pendalilan suatu ayat terhadap sesuatu yang menyelisih madhabnya, sehingga dia masih berada di atas madhab itu, karena belum jelas sisi pendalilannya. Orang seperti ini bahwa ma'zur. Ma'zur, dapat uzur. Artinya dia tidak berdosa. Kecuali jika sudah dikasih tahu ini tafsir yang sebenarnya, makna yang sebenarnya. Ini kemudian dia masih tetap ngeyel dan bersikuku di atas madhabnya yang berselisihan dengan ayat tadi, ya. Maka berarti dia telah sengaja enggak uzur lagi. Yang ma'zur ini yang belum nampak baginya kebenaran. Belum nampak sisi pendalilan ayat ini yang menyelisihi madhabnya atau pendapatnya. Ini yang ma'zur. Adapun yang pertama tadi, tidak ma'zur. Berdosa dia karena dia sengaja. Karena sudah nampak sisi pendalilan suatu ayat yang menyelisih pendapat dia. Kemudian dia bawa ayat ini dengan tafsir-tafsir yang lemah. Bahkan dia mendebat orang lain untuk membela madhabnya dengan menggunakan ayat ini, tapi disertai tafsir yang lemah. Maka orang seperti ini sengaja melakukannya, maka dia berdosa. Adapun yang belum nampak sisi pendalilan suatu ayat yang menyelisihi madhabnya, maka dia ma'zur. Kemudian waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, al-mira'u fil Qur'an kufrun. Berdebat, berbantah-bantahan fil Qur'an, tentang Al-Qur'an, kufrun adalah kekufuran. Itu berdebat untuk membela kebatilan tentunya. Tentang Al-Qur'an, maka ini kekufuran. Hadis riwayat Ahmad. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Imam Al-Khattabi menafsirkan makna al-mira di sini, karena makna al-mira itu ada beberapa makna. Qila al-murad bil mira asyak. Ada yang berpendapat makna al-mira, al-mira fil Qur'ani kufrun, makna al-mira di sini adalah asyak, keraguan. Sehingga artinya keraguan tentang Al-Quran adalah kekufuran. Ini pendapat pertama. Wakila, ada juga yang berpendapat al-jidalu al-musyakkiku fi. Jidal, berdebat yang menjadikan ragu tentang Al-Quran. Debat. Setelah debat-debat lama-lama ragu. Dia sendiri ragu tentang Al-Quran. Ragu dengan benarnya Al-Quran. Padahal tadinya inginnya membela Al-Quran. Tapi berdebat dengan cara yang tidak hak. Sehingga membuat dia ragu terhadap Al-Quran. Maka jidal yang seperti ini, al-musyakkik fi, yang menjadikan seorang ragu tentang Al-Quran, ini al-kufrun, ini adalah kekufuran. Ini pendapat kedua, al-jidal. Makna al-mira adalah al-jidal, al-musyakkik fi. Sehingga maknanya berdebat yang membuat ragu tentang Al-Quran, maka itu adalah kekufuran. Wakila, ada juga yang berpendapat al-jidal huwal jidalu alladhi yaf'aluhu ahlul ahwa fi ayatil qadari wa nahwiha. Ada juga yang berpendapat, yang dimaksud dengan al-mira di sini adalah jidal yang dilakukan oleh ahlul ahwa, ahlul bidah, tentang ayat-ayat qadar, ayat-ayat tentang takdir dan yang semisalnya. Ayat-ayat tentang takdir, ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, dan seterusnya. Dia berdalil dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Maknanya Ar-Rahman 'alal 'arsyistaula. Ar-Rahman menguasai ars. Berdalil dengan ayat ini. Tetapi membawa ayat ini atau menafsirkannya dengan tafsir yang batil. Dia mendebat ahlu sunnah. Di mana pendapat ahlu sunnah apa? Istawa ya istawa. Beristiwa. Di atas arsnya. Allah beristiwa di atas arsnya. Namun jangan disamakan istiwanya raja di atas singgasananya. Ya. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Namun makna istiwa ya istiwa. Bukan istaula. Kalau istaula menguasai. Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsnya. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan di antara sifat-sifat Allah adalah al-istiwa. Allah beristiwa di atas arsnya berdasarkan ayat ini. Kemudian ahlul batil, ahlul ahwa, mereka mendebat ahlu sunnah. Dengan ayat ini juga. Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Istawa di sini adalah maknanya istaula menguasai. Artinya Allah menguasai arsnya. Bukan bersemayam di atas arsnya. Kalau dia maknanya beristiwa di atas arsnya, berarti ya seperti raja duduk di atas singgasana. Padahal ahli sunnah tidak menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Adapun makna istawa, ya kita katakan istawa. Tanpa menafsirkan dengan tafsir yang lain. Yang tidak datang dari Nabi atau dari para sahabat atau yang lainnya, dari para ulama. Maka kita bawa ayat ini pada zahirnya. Allah beristiwa di atas arsnya. Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Kita enggak menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Menetapkan nama-nama dan sifat Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita mengatakan Allah memiliki tangan, bukan berarti apa? Kita menetapkan tangan Allah seperti tangan makhluk. Bukan. Antara tangan makhluk saja sudah berbeda. Tangan gajah dengan tangan semut. Beda. Ini antar makhluk. Apalagi antara makhluk dengan sang Khalik, dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jal. Maka menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Asyahid di sini ahlul ahwa mendebat ahlu sunnah, membantah ahlu sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah, sifat istiwa dan yang lainnya, dengan menggunakan ayat itu, tapi dengan tafsir yang batil. Inilah yang dimaksud dengan apa? Berdebat tentang Al-Quran tanpa hak. Seperti sifat tangan tadi. Ahlu sunnah meyakini Allah memiliki tangan. Bal yadahu mabsutatan. Jelas ayatnya, bahkan kedua tangan Allah terbuka lebar. Allah dermawan, Allah kerim. Allah pemurah. Kemudian mereka menggunakan ayat ini dengan mengatakan, arti tangan di sini adalah kekuasaan. Menafsirkan tangan dengan apa? Kekuasaan. Mereka mendebat ahlu sunnah yang menetapkan Allah memiliki tangan. Tidak. Ayat ini maknanya adalah kekuasaan. Tangan di sini artinya kekuasaan. Kalau kita menetapkan Allah memiliki tangan, berarti Allah sama dengan makhluknya. Kata mereka. Tidak. Kita katakan tidak mesti. Menetapkan sifat bagi Allah bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan Allah memiliki tangan, karena ini disebutkan dalam Al-Quran. Adapun bagaimana tangannya Allah, kita enggak tahu. Seperti bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, kita enggak tahu. Yang jelas tidak seperti duduknya raja di atas singgasana, tidak. Karena Allah tidak seperti makhluknya. Maka menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kita tetapkan bagi Allah, ini tidak berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Karena bagaimana sifat tersebut bentuknya itu hal yang gaib, yang kita tidak tahu. Tapi kita menetapkan Allah memiliki sifat ini dan itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, karena itu ada dalam Al-Quran, sehingga kita yakini, kita imani. Ya, kita percayai. Ya. Adapun bagaimana bentuknya kita enggak tahu. Nah, ini diantara contoh-contoh berdebat tentang Al-Quran tanpa hak. Yaitu debat yang dilakukan oleh ahlul ahwa wal bid'ah tentang ayat-ayat qadar, ayat-ayat tentang takdir, atau tentang ayat-ayat sifat-sifat Allah. Dan yang lainnya. Ini diantara adab yang penting untuk diperhatikan oleh manusia terhadap Al-Quran. Tidak boleh manusia berdebat, berjidal, berbantah-bantahan tentang Al-Quran tanpa hak. Nabi SAW bersabda, Al-mira'u fil Quran kufrun. Berdebat tentang Al-Quran, yaitu berdebat yang menjadikan ragu tentang Al-Quran, maka ini kekufuran. Selesai dari pasal yang ketiga. Pasal yang berikutnya, faslun. Itu pasal yang keempat. Wa yanbaghi liman arada su'ala an taqdimi ayatin ala ayatin fil mushaf. Seyogianya, bagi orang yang mau bertanya tentang didahulukannya satu ayat terhadap ayat yang lain di dalam mushaf, itu kenapa ayat ini didahulukan daripada ayat ini? Ayat itu didahulukan daripada ayat yang itu. Amunasabati hadhil ayati fi hadhil mawdhi', atau dia mau bertanya tentang hubungan ayat ini di tempat ini. Hubungan ayat ini dalam pembahasan ini. Wa nahwi dzalik, dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal itu, seyogianya dia mengatakan an yaqul mal hikmatu fi kadza. Hendaknya dia mengatakan mal hikmatu fi kadza. Apa hikmahnya ini? Misalkan ayat ini na'am lebih didahulukan daripada ayat yang itu. Apa hikmahnya? Apa hikmah yang bisa kita ambil dari didahulukannya ayat ini daripada ayat yang itu? Ini juga diantara adab yang penting untuk diperhatikan oleh manusia terhadap Al-Quran. Ketika membahas tentang na'am ayat yang didahulukan daripada ayat yang lain. Ayat ini lebih dulu daripada ayat ini. Dan seterusnya, hendaklah dia mengatakan mal hikmatu fi kadza. Apa hikmahnya? Baik, kita lanjut pada pasal berikutnya. Faslun. Pasal yang kelima. Yukrahu an yakula nasitu ayata kada. Bal yakul unsituha wa uskittuha. Makruh. Seseorang mengatakan nasitu ayat kada. Aku lupa ayat ini dan itu. Aku lupa surat An-Naba misalkan. Aku lupa ayat tentang ini. Tentang itu. Bal yakul, akan tetapi hendaklah dia mengatakan unsi tuha au uskit tuha. Aku telah dilupakan. Aku telah dilupakan dari ayat ini. Aku telah dilupakan dari ayat itu. Faqad thabata fi sahihain an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nusiya. Jangan salah seorang dari kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan itu. Akan tetapi huwa nusiya, dialah yang dijadikan lupa. Dialah yang dilupakan dari ayat itu. Artinya hendaklah dia mengatakan nusi itu, bukan nasi itu. Kalau nasi itu aku lupa. Tapi kalau nusi itu aku dijadikan lupa. Wa fi riwayatin fi sahihain aidan, dan juga dalam riwayat sahihain yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, bi sama li ahadikum an yaqul nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi sama li ahadikum, betapa buruknya salah seorang di antara kalian yang mengatakan nasitu ayata kaita wa kaita, aku lupa ayat ini dan itu. Bal huwa nusya, bahkan sebenarnya dialah yang dilupakan. Huwa nusya, dia dilupakan dari ayat itu. Ya mungkin karena sebab kemaksiatan dosa ya, sehingga hafalannya melemah. Jangan dia mengatakan nasi itu aku lupa, tapi nusi itu aku dijadikan lupa. Wa thabata fi sahihain aidan an Aisyah radhiyallahu anha, dan juga telah sabit dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqra, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang membaca Al-Qur'an, membaca ayat, kemudian setelah itu qol, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah mendengar ayat yang dibaca oleh seseorang. Apa kata beliau? Rahimahullah, laqad azkaruni ayatan kuntu uskittuha. Semoga Allah merahmati orang itu. Sungguh dia telah mengingatkan aku tentang suatu ayat yang aku telah dijadikan lupa darinya. Wa fi riwayatin fis sahih, dan dalam riwayat yang sahih, kuntu unsituha, lafadznya atau kata-katanya kuntu unsituha, Nabi SAW bersabda kuntu unsituha, semoga Allah merahmati dia, sungguh dia telah mengingatkan aku tentang ayat yang kuntu unsituha yang aku telah dijadikan lupa dari ayat itu. Jadi uskit tuha atau unsi tuha sama maknanya. Ini adab yang harus diperhatikan oleh manusia terhadap Al-Quran. Ketika lupa suatu ayat, jangan mengatakan aku lupa ayat ini. Tapi nusituha atau unsituha. Aku telah dilupakan dari ayat ini. Atau telah dijadikan lupa dari ayat ini. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Dawud an Abi Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i Al-Jalil annahu qala, adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abu Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i, seorang tabi'in yang mulia, bahwasannya beliau berkata, la taqul uskitu ayata kadza bal qul aghfaltu. Jangan engkau mengatakan aku telah dijadikan lupa dari ayat ini. Balkul, tapi katakanlah aghfaltu, aku telah lalai dari ayat ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, adapun ucapan ini fahuwa khilafu ma sabata fi hadzal haditsis sahih, maka pendapat ini menyelisihi apa yang telah sabit dalam hadis yang sahih ini, dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim tadi. Wal i'timad 'alal hadis, dan yang menjadi sandaran adalah hadis, yang menjadi patokan dan pegangan yang kuat adalah di atas hadis, bukan di atas ucapan seseorang. Adapun tadi ucapannya seorang tabi'in. Mungkin saja seorang tabi'in berpendapat dengan pendapat ini atau mengucapkan ucapan ini karena belum sampai kepadanya hadis tadi. Belum sampai kepadanya hadis tadi. Tentang larangan jangan mengatakan nasitu ayat kada wa kada. Jangan, aku lupa ayat ini dan itu. Kalau dia sudah sampai kepadanya ayat ini atau hadis ini, telah sampai kepadanya hadis ini, maka niscaya para ulama akan kembali kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlarut-larut dalam pendapatnya yang keliru. Sehingga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, adapun pendapatnya Abdurrahman Abu Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i, bahwasanya beliau tidak membolehkan mengatakan aku dilupakan dari ayat ini dan itu, tetapi katakanlah aghfaltu, aku telah lalai dari ayat dan ini dan itu, maka pendapat ini menyelisihi apa yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Sehingga sahih tanpa diragukan lagi kesahihannya. Dan yang menjadi sandaran adalah hadis. Wahwa jawazu uskittu, yaitu bolehnya mengatakan uskittu, aku telah dijadikan lupa. Atau aku telah dijadikan lalai dari ayat ini. Boleh mengatakan ini wa adamul karohiyati fihi, dan tidak makruh mengucapkan ucapan tadi, ucapan nusitu. Adapun yang makruh adalah ucapan nasitu, ayata kada wa kada, aku telah lupa ayat ini dan itu. Ini yang makruh. Yang semestinya dia mengatakan nusitu atau uskitu. Aku telah dijadikan lupa tentang ayat ini dan itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selesai dari pasal yang kelima. Dan insyaAllah pasal yang keenam kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu.